sandiwaraka selama ini. Setelah sekian lama kita telah bersama, inikah akhir cerita cinta yang selalu aku banggakan di depan mereka. Entah di mana ku sembunyikan rasa malu. Oh, kini harus aku lewati sepi hariku tanpa dirimu lagi. Biarkan kini ku berdiri melawan waktu untuk melupakanmu, walau pedih hati. Namun aku bertahan, cerita cinta yang selalu aku banggakan di depan mereka. Entah di mana ku sembunyikan rasa malu. Harus aku lewati sepi hariku tanpa dirimu lagi. Oh, biarkan kini ku berdiri melawan waktu untuk melupakanmu, walau pedih hati. Namun aku bertahan, aku lewati sepi hariku tanpa dirimu lagi. Oh, biarkan kini ku berdiri melawan waktu untuk melupakanmu, walau pedih hati. Namun aku bertahan, yeah.